sampean biyen tau urip no alam kandungan sing digembol ibu. Halo. Halo. Lho, sampean biyen tau urip no kandungan ten mriko nggih krasan, ya wis penak, nyaman, ya ora pengen metu. Kok umpama urip no kandungan sak teruse, ora masalah kok jane. Emang masalah buat lo? Jawab kok. Terus aku harus bilang wow gitu. Sampean lali kok nggarai. Tahu urip no kandungan. Wis penak no kono, yo betah, yo kerasan, yo ora pengen metu. Umpama no kono sak teruse, ora masalah kok jane. Tapi keluarga sampean sing nondonya do ngenteni. Bapak ibu mbah-mbah palik bule pakde bude sedulur do ngenteni kapan sampean dipindah seko kandungan ning alam donya. Kene opo keluarga sing nondonya kok ngenteni? Mergo bener no kandungan kuwi wis penak. Ning sak penak-penak eno kandungan isih luweh penak nondonyo. Lho keluarga sampean sing nondonyo kan wis pengalaman, wis tau no kandungan kok. Wow. No kandungan niku dhewean, mboten wonten rencange. Terus panganane yo getihet niku. Kok diguyu to. Esok awan sore bengi ten kandungan panganane nggih getih het niku. Esuk het anget. Engko awan het adem. Kok diguyu to? Kuwi tenanan kuwi. Disetel otomatis karo Gusti Allah. Het niku nek medale esuk anget. Nek medale awan wayah panas, adem. Nih kodho karo susumu lho, Bu. Air susumu, sorry. Ono airnya. Kebrucut toh. Air susu ibu disingkat A. Si. Mula wong Indonesia itu wis pas leh nyeluk ke anak ibu ngono ae lho. Ora usah kemenyek. Sing mama, sing mami, sing umi. Nah, jangan rewel, jangan nangis. Mama mau berangkat tandur. Papamu juga lagi kerja. Gaut. Disawanya lektor. Lu ora usah kemenyek, wis ibu ngono nek disingkat pas ASI, air susu ibu. Lemok celokno mama berarti dadi asma. Air susu mama, lemok celokno emak dadi nek asem. Lah nek mbok celokno umi, air susu umi ASU. Ibu ngono ae lho. Mana kula ten bojo kula nggih tak nyeluk ibu ngono ae. Aneh. Wong Indonesia kok. Indonesia yang nganggo adat Indonesia ngono lho. Kuwi pakaian islami ala Indonesia wis ngene iki. Kuwi ora usah aneh-aneh. Jubah kelecer lemah. Irungmu pesek. Menek klopo juban. Kuwi ora ngentuk klopo-klopomu loro meletus karo. Rasulullah Indonesia ya wis ngene iki, sing ngene iki ala Rasulullah. Sing penting nutup aurat sopan. Ukurane kuwi wis perkara model terserah. Lho Kanjeng Nabi kok nganggo jubah? Rasulullah menghargai budaya lokal. Wong Arab iki budayane nganggo jubah. Lah Rasulullah uripe nang Arab nganggo jubah. Umpama Rasulullah uripe nang Indonesia ya sarungan batik ngene iki. Makasih. Wow.